opi sarjana ngelayang-layang tetawa seakan-akan berkata ulanglah segera hadap ayah ibunda suruh jual semua miliknya baru licin jalan ke rumah.